Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum li ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca tarikh khulafa'ur rasyidin berkaitan dengan kemarin yang kita baca tentang penumpasan Musailamah Al-Kadzab, ya, di mana sahabat Al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu itu bisa menembus bentengnya Musailamah. maka yang benar, sahabat Al-Bara bin Malik ini dilemparkan menggunakan majanik, namun tidak berbarengan dengan batu manjanik. Itu alat yang ingin saya sampaikan. Dia dilemparkan dengan menggunakan manjanik, namun tidak berbarengan dengan batu manjanik. Jadi dia yang menggantikan posisi batu manjanik. Ya, kemudian kita lanjutkan di halaman 33. Qalal musannifu hafizahullah ta'ala abrazu nataiji hurufi riddah. Hasil atau dampak dari peperangan untuk menumpasi kemurtadan yang paling menonjol. Istaraqat hurub riddah, maka peperangan untuk menumpas gelombang kemurtadan itu menghabiskan tahun 11 Hijriah bika milih utuh satu tahun. Waktu yang habis untuk menumpas pemurtadan itu genap satu tahun, 12 bulan. Haisukana min abrazi nataijiha mayali, dan hasil atau dampaknya yang paling menonjol adalah poin-poin berikut ini. Peperangan ini, terutama pertempuran Yamamah, mendorong Dafa'at, mendorong Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Disebabkan karena kaum muslimin dalam peperangan ini kehilangan min hufadzati kitabillah, para penghafal-penghafal Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah mengembalikan kesatuan daulah Islamiyah di bawah bendera Islam setelah terkoyak-koyak disebabkan karena hadil fitnah. Karena fitnah kemurtadan, karena gelombang pemurtadan. Kemudian kaum muslimin mendapatkan al-mazid minal khabarat, tambahan keahlian dalam dunia peperangan. Yang ini nanti akan membantu kaum muslimin untuk najah suksesnya harakatul futuhat, gerakan penaklukan berbagai negeri ba'da dalika yang akan terjadi setelah penumpasan orang-orang murtad. Kemudian huruf riddah, peperangan untuk memberantas pemurtadan, atahat memberikan pada kaum muslimin pengetahuan yang luas tentang geografi anak jazirah Arabia dan jalan-jalannya. Yang ini adalah berfaedah bagi kaum muslimin fi hasdi, untuk mengumpulkan pasukan fi harakatil futuh, dalam gerakan dalam kegiatan penaklukan negeri-negeri kafir ba'da zalika yang akan terjadi setelah itu. Kemudian peperangan menumpas orang-orang murtad ini adat ila menyebabkan ihtikakil muslimin, berpengaruhnya kaum muslimin, punya pengaruh bituhum al-fursi. Tuhum jamak dari tahmun, artinya perbatasan. Bituhumil fursi punya pengaruh di perbatasan dengan Persia dan Romawi di sebelah Shimal utara Sibul Jazirah, anak Jazirah. Wa ma fi dhalika min ziyadatin fil quwa al-ma'nawiyah, maka dan dalam hal tersebut terdapat tambahan kekuatan maknawi, kekuatan moral bagi kaum muslimin yang akan membantu kaum muslimin untuk menghadapi fi muwajahat al-askariyah, dalam menghadapi kontak militer setelah ini kontak militer dengan dua negara tersebut, Persia dan Romawi. Kemudian poin berikutnya adalah jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Amal ini atau kegiatan ini adalah min a'zami manakibi Abi Bakr, adalah kelebihan Abu Bakar yang termasuk paling agung. Karena kegiatannya adalah di antara sebab terjaganya Al-Quran, Kitabullah Azza wa Jal. Dan Allah khususkan amal ini untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Liyakuna ajru hadhil hasanah, maka supaya pahala dari amal kebajikan ini dan semisal pahala orang-orang yang membaca Al-Quran wa amila bi dan mengamalkannya, lahu, menjadi milik Abu Bakar ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan dikatakan semua orang yang membaca mushaf itu pahalanya ya, Abu Bakar dapat pahalanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ini adalah anugerah Allah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan arsala ilayya Abu Bakrin As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq arsala ilayya, mengutus utusan untuk memanggilku maktala pada saat peperangan atau peperangan dengan Ahlul Yamamah, atau setelah peperangan dengan penduduk Yamamah, yaitu menumpas Musailamah Al-Ghazal. Maka setelah Zaid bin Thabit datang, fa'idha Umar bin Khattab indahu, ternyata ada Umar bin Khattab di tempatnya, di rumah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Zaid, sesungguhnya Umar tadi datang kepadaku dan mengatakan innal qatla, sesungguhnya pembunuhan yaitu korban, qad istaharra rafnya tasdid, telah begitu sengit pada saat perang Yamamah, telah begitu sengit dan parah, biqura'il Quran, membunuh para penghafal-penghafal Al-Quran. Wa ini aksya, dan aku khawatir, kata Umar, jika yang terbunuh itu semakin parah, terbunuhlah bil qura, para penghafal Quran, bil mawatin, di banyak pertempuran, fayadhabu katsirun minal Quran, maka akan hilanglah banyak dari ayat-ayat Al-Quran. Maka aku berpandangan agar engkau memerintahkan orang untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Maka ketika itu kukatakan, kujawab kepada Umar, bagaimanakah kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketakutan, kekhawatiran Abu Bakar untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan dan Nabi ajarkan. Umar mengatakan hadza wallahi khairun, namun hal ini demi Allah adalah satu kebaikan. Maka falam yasal, tidak antinti Umar yuraji'uni, membantahiku sampai Allah lapangkan dadaku lidzalika, untuk menerima usulannya. Wa ra'aitu fi dzalika alladzi ra'a Umar, dan aku pun berpandangan dalam masalah ini sama dengan pandangan Umar, yaitu pentingnya mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Zaid mengatakan, dan Abu Bakar berkata kepada Zaid, innaka rajulun syabun, engkau anak muda, akilun yang cerdas, kami tidak meragukan dan tidak menuduhmu, artinya tidak meragukan kecerdasanmu. Waqad kunta taktubu al-wahya, dan dulu engkau adalah juru tulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telusurilah Al-Quran, lalu kumpulkanlah menjadi satu di satu mushaf, satu lembaran-lembaran. Dan Zaid mengatakan, fawallahi law kallafuni, Demi Allah, seandainya mereka membani aku untuk memindah sebuah gunung, makan askala tidaklah lebih berat menurutku daripada ma'amarani bihi, apa yang diperintahkan oleh Abu Bakar kepadaku, minjam Al-Quran, berupa proyek mengumpulkan Al-Quran. Maka kukatakan, kata Zaid kepada Abu Bakar, kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sama dengan komentarnya sama dengan komentar Abu Bakar. Bagaimanakah kalian, wahai Abu Bakar, bagaimanakah engkau, wahai Abu Bakar, melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Bakar pun mengatakan, huwa wallahi khairun. Sama persis bagaimana jawaban Umar. Demi Allah, itu adalah satu hal yang baik dan manfaat. Maka Abu Bakar terus menerus iraju ini membantaiku. Sampai Allah lapangkan dadaku untuk menerima pendapat yang Allah lapangkan dada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dengan pendapat itu. Maka ku telusuri Al-Quran, kemudian ku kumpulkan dari pelepah kurma, wal-likhaf, dan dari batu, dan dari hafalan orang. Sampai aku jumpai ayat terakhir dari surat Taubat, itu bersama Abu Huzaimah Al-Ansari, lam ajidha ma'a ahadin ghairihi. Tidak kujumpai ayat tersebut bersama seseorang selain Abu Huzaimah. Yaitu ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alim ma'anittum, sampai akhir surat Bara'ah. Fakanat asub, kemudian setelah jadi maka lembaran tersebut ada di rumahnya Abu Bakar sampai wafat, kemudian di rumahnya Umar selama hidupnya Umar, kemudian di tempat Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Kisah ini ada dalam Sahih Bukhari. Maka kita lihat bagaimana kekhawatiran mereka melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada akhirnya mereka menyadari bahasanya ini adalah satu hal yang manfaat dan tidak termasuk dalam bab bid'ah. Namun yang jadi pelajaran adalah bagaimana para sahabat itu khawatir dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya dan contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perlu telaah panjang, perlu debat panjang, falam yazalu yuraju'uni, maka perlu debat yang panjang sampai sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi itu bisa betul-betul dipahami, di sini tidak termasuk dalam bab bid'ah yang terlarang. Kemudian kita lihat berdasarkan perkataan Abu Bakar kepada Zaid, di perkataan Abu Bakar ini terdapat memuji orang secara langsung di depannya. Maka adalah seorang pemuda yang cerdas. Maka ini memuji orang secara langsung di hadapannya satu hal yang diperbolehkan jika ada maslahat. Di antara maslahatnya di sini adalah sebagai alasan untuk tidak menolak perintah. Kemudian kita lihat di sini para hufadzul Quran di masa sahabat, status mereka sebagai hufadzul Quran tidaklah menyebabkan mereka, menghambat mereka untuk berjihad, untuk berperang. Ini mereka pun di satu sisi adalah mereka ahli-ahli Al-Quran, guru-guru Al-Quran, di sisi yang lain itu tidak menghalang mereka untuk berjihad. Bahkan adalah pilihan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjatuhkan pilihan kepada Zaid untuk proyek pengumpulan Al-Quran menimbang kedudukan Zaid dalam qiraah, dalam bacaan Al-Quran, dalam menulis, dalam faham, dalam kecerdasan dan amanah. Dan dikarenakan Zaid adalah min kutabil wahyi, termasuk juru tulis wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena dia menyaksikan al-ardah al-akhirah. Ini setoran Nabi yang terakhir kepada Jibril, haitsu rattabahu, sehingga dia Zaid ini bisa menyusun Al-Qur'an ala dha'iha, menurut setoran terakhir Nabi kepada Jibril. Ini dalam dalam buku-buku ilmu qiraat ini ada istilah penting, yaitu al-ardah al-akhirah, setoran terakhir Nabi kepada Jibril. Ya, maka setiap Ramadan Nabi setoran kepada Jibril, dan di tahun terakhir dan setahun sekali, dan di tahun terakhir beliau setoran pada Jibril dua kali. Dan di setoran yang terakhir itu terdapat banyak penghapusan qiraah. Terdapat banyak penghapusan qiraah. Ada qiraah-qiraah yang kemarin bacaan-bacaan yang dituntunkan kemudian dihapus di setoran yang terakhir. Maka sebagian sahabat masih ada yang membaca bacaan-bacaan tersebut karena tidak tahu ardhah akhirah, setoran yang terakhir. Dan di antara pakar ardhah akhirah, setoran Nabi yang terakhir, pakarnya adalah Zaid bin Thabit. Ini sangat penting. Yang ditugasi adalah orang yang mengetahui setoran terakhir. Sehingga tidaklah ditulis bacaan-bacaan yang sudah mansukh, yang sudah tidak lagi berlaku. Maka kriteria penguasaan terhadap ardhah akhirah satu hal yang urgen. Dan Zaid bin Ru'az memperhatikan nihayat tasabbut, maksimalnya tasabbut. Ya, tasabbut cek dan cross check dengan secara nihayat, dalam puncaknya, untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Bagaimana kebentuknya? Fakana layak tafi bil hifdzi dunal kitab. Maka Zaid tidak merasa cukup dengan hafalan tanpa ada bukti tulisan. Maka untuk bisa dimasukkan sebagai ayat, maka ya Zaid tentu sudah hafal. Zaid tentu sudah hafal ayatnya. Namun beliau tidak akan terima dan tidak akan masukkan sampai ada bukti tertulis. Siapa yang punya catatan ayat ini, siapa yang menyimpan catatan ayat ini saat Al-Quran itu pertama kali Nabi bacakan dan ajarkan. Oh, kalau ada bukti tertulisnya, masuk. Jadi kalau belum dapat bukti tertulis, maka dicari dulu. Ini semua pada hafal. Ini para sahabat hafal, dia pun juga hafal. Namun belum ada bukti tertulis. Maka masih dilacak sampai ada bukti tertulis. Labudda minhuma jami'an. Tidak boleh harus dua-duanya. Dia tidak menerima hafalan tanpa ada bukti tertulis. Nah, sehingga di sini perlu diketahui tadi penjelasan untuk masalah Abu Khuzaimah. Sedangkan perkataan Zaid dalam hadis, maka aku jumpai ayat terakhir dari surat At-Taubah bersama Abu Khuzaimah Al-Ansari tidaklah bertentangan dengan kaidah penulisan pengumpulannya Zaid. Maka banyak dari para sahabat hafal ayat ini. Bima fim Zaid. Termasuk diantaranya Zaid. Akan tapi yang dimaksudkan tidak dijumpai kecuali tempatnya Abu Khuzaimah adalah lakin alam tujat maktubatan ila inda Abi Khuzaimah. Tidak ada yang punya catatan ayat tersebut, bukti tertulis untuk ayat terakhir dari surat atau kecuali Abu Khuzaimah. Cuma satu-satunya yang punya bukti tertulis. Jadi bukti tertulis untuk ayat terakhir itu cuma satu di tempatnya Abu Khuzaimah. Boleh jadi di ayat-ayat yang lain banyak yang punya catatan, oh ini si A, si B, si C. Namun kalau untuk ayat terakhir dari surat At-Taubah, kalau hafalan Zaid hafal. Sahabat yang lain juga banyak yang hafal. Namun bukti tertulisnya cuma ada di bersama Abu Khuzaimah. Kemudian berikutnya adalah futuhat fi ahdihi, penaklukan negeri-negeri kafir di masa Abu Bakar. Hina qada Abu Bakar radallahu anhu ala fitnati ridda, setelah qada ala menumpas, setelah Abu Bakar menumpas fitnati ridda, maka watawahadat, maka bersatulah anak jazirah Arabia di bawah bendera Islam. Wajaha, maka Abu Bakar mengarahkan perhatiannya untuk melakukan futuhat, menaklukkan negeri-negeri kafir di luar Jazirah Arab. Dan sebelum Al-Hadis membicarakan fitafasil rincian detail futuhat ini, satu hal yang bagus, satu hal yang baik, Al-Isharah. Menyampaikan secara sekilas sebab-sebab yang paling penting untuk terjadinya harakatil fatah al-islami, penaklukan negeri-negeri kafir, dan membicarakan secara singkat hal-hal atau faktor-faktor yang membantu suksesnya penaklukan tersebut. Maka di antara sebab-sebab yang paling urgen adalah ar-rahbah as-sadiqah, semangat yang tulus yang dimiliki oleh para penakluk terdahulu untuk menyebarkan Islam dan meninggikan kalimat Allah, yaitu agama Allah. Dan keyakinan yang sempurna yang dimiliki oleh para penakluk dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau tidak menang mati syahid. Itu sebabnya. Kemudian sebab suksesnya. Kemudian faktor yang membantu suksesnya gerakan Fatah al-Islami, penaklukan negeri-negeri kafir, adalah mayatasibiha ula'il fatihin, sifat yang dimiliki oleh para mujahid penakluk negeri-negeri kafir. Mereka memiliki sifat samaha, orang yang longgar, layin lembut, dasamati khuluqin, akhlak yang halus. Fahum du'atun kebela ayyakunu muharibin. Maka mereka adalah para da'i yang lembut sebelum mereka para mujahid, para tentara yang berperang. Oleh karena itu, Rib'i ibn Amir radhiyallahu anhu berkata kepada Rustum, Qaidul Fursi, panglimanya Persi, di peperangan yang disebut Qadisiyah. Maka Rib'i mengatakan, Ataina, kami datang, tujuan kami, Dinukhija man sya'allah min ibadatil ibad ila ibadati khairil ibad, wa min daikid dunya ila sa'atiha, wa min jawril adiyan ila adlil islam. Kami datang untuk mengeluarkan siapa saja yang Allah kehendaki dari kungkungan penyembahan sesama makhluk, dan berpindah menyembah Rabbnya makhluk. Dari sempitnya dunia menjadi lapangnya dunia. Dari kezaliman berbagai macam agama, itu agama-agama kekafiran, menuju keadilan yang diajarkan oleh Islam. Kemudian yang kedua adalah kezaliman dan kezaliman, wal-ittirab dan kekacauan. Kondisi negara yang kacau, yang dialami oleh as-su'ub, oleh berbagai bangsa yang bertetanggaan dengan anak jazirah, anak semenanjung Arabia. Maka negeri-negeri di luar jazirah Arab itu merindukan orang-orang yang bisa membebaskan mereka dari kondisinya yang buruk yang mereka alami. Walidzalika, oleh karena itu, banyak dari orang-orang dari negeri-negeri tersebut malah yang membantu pasukan Islam fi biladihim, membantu para fatihin, para mujahid kaum muslimin, para mujahidin fi biladihim untuk menaklukkan negeri mereka. Maka malah banyak dibantu oleh orang setempat. Taklukkanlah negeri kami. Disebabkan karena kezaliman rakyat sipil, kezaliman yang didapatkan oleh rakyat sipil di negeri-negeri tersebut. Sebagaimana keadaan, sebagaimana demikianlah keadaannya saat penaklukan Syam, Mesir, dan sikap orang-orang Kipti. Kipti adalah penduduk asli Mesir. Min fatil muslimin alaha, ketika kaum muslimin menaklukkan Mesir. Kemudian sifat yang dimiliki oleh para penakluk masa silam rupa nasyatil haraka, gerak yang energik, khifatil asqal, dan ringannya beban. Dan karena dan ini semua ada, kenapa mereka bisa bergerak dengan lincah, energik, dan tanpa beban? Ada mita'alab di dunia. Disebabkan mereka tidak bergantung dengan dunia. Maka ketika perang, mereka enggak mikirkan nanti bagaimana-bagaimana, nanti mati, nanti tanahku bagaimana, nanti hartaku siapa yang ngurus. Ditambah khusunatul ais. Kondisi mereka, sifat yang mereka miliki, hidupnya adalah hidup yang keras. Maka kehidupan jazirah Arab, kehidupan yang keras. Kehidupan padang pasir. Maka kalau kemudian ketika di medan jihad ketemu kehidupan yang keras, akan biasa. Kan? Biasa. Karena memang sudah biasa dengan hidup yang keras. Maka mendapatkan kekerasan, kerasnya tempat, medan, dan sebagainya. Maka ini tidak menjadi masalah bagi mereka. Wasabir ala sadaid, dan kesabaran menghadapi berbagai macam kesulitan. Alati sa'adahum, yang ini membantu mereka untuk mudahnya bergerak, mudahnya berpindah, dan bersabar untuk berpindah-pindah. Nah, berpindah-pindah itu membutuhkan kesabaran. Pindah itu satu hal yang berat, apalagi sudah agak lama di satu tempat, sudah nyaman di situ, kok pindah lagi. Nah, itu semata-mata pindahnya itu sudah penderitaan batin, kan? Nah, itu perlu perjuangan psikologi. Apalagi kemudian ternyata pindahnya, untuk pindah, proses pindah pun berat, berpindah ke tempat yang lebih sulit. Kemudian wa ahammu, dan yang hadil awamil. Awamil jamak dari amil. Amil di sini maknanya faktor. Terjemahnya faktor. Faktor yang paling penting yang menjadi kekhasan Islam berupa adanya prinsip-prinsip yang luhur dan ajaran-ajaran yang penuh pelonggaran, yang itu bersesuaian dengan fitrah manusia. Maka ini memiliki asar al-akbar, pengaruh yang paling besar untuk diterimanya Islam dan cepatnya tersebarnya Islam dan di berbagai tempat, meskipun tempat tersebut tentara Islam belum sampai ke tempat itu. Kemudian faktor berikutnya, suksesnya futuhat di masa Abu Bakar adalah apa yang dimiliki oleh kaum muslimin fi sadril awal, di generasi awal Islam, min kasratin fi rijali al-alfaz, banyaknya orang-orang yang afad, jamak dari fad, fad itu artinya satu-satunya, banyaknya orang-orang yang unggul dan terdepan. Mereka lah orang-orang yang nabaru, unggul fil qiyadah, dalam masalah kepemimpinan, dan dalam masalah siasah mengatur, dan dalam masalah perang. Yang mereka ini adalah takharaju, lulusan dari Madrasah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terdidik di pendidikannya Nabi. Maka terkumpullah pada diri mereka khasa'is, kekhususan-kekhususan yang sangat langka ada pada yang lain. Semisal Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, Khalid ibn Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan para sahabat Nabi yang lain. Yang mereka ini punya lahum as-sabaq, jasa terdepan dalam penaklukan-penaklukan di masa itu, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, maka faktor yang terakhir adalah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh mereka dalam kepemimpinan, dalam masalah strategi perang. Ya, mereka adalah orang-orang yang top-top dalam masalah itu, dalam bidang ini. Maka penjelasan rinci tentang futuhat di masa Abu Bakar, pertama adalah penaklukan Irak di masa Abu Bakar As-Siddiq. Dulunya Irak itu tunduk di bawah negeri Persia di masa itu. Dan sebelum sampainya tentara Islam di masa Abu Bakar Siddiq untuk menaklukkan daerah ini, sudah ada ittishalah. Sudah ada komunikasi antar kaum muslimin dengan kerajaan Persia. Yang ini tamatsalah bisa tergambarkan pada suratnya kitab bin Nabi, maksudnya suratnya Nabi kepada siapa itu? Abu Rawiz Kisral Fursi, Raja Persia. Nabi mengajaknya untuk masuk Islam. Ma'a Abdullah ibn Hudzafah, yang surat ini dibawa oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dan surat ini Nabi kirimkan setelah kepulangan Nabi dari perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Islamnya orang-orang Persia di Yaman. Kemarin telah kita baca ada Al-Abna, orang-orang Persia yang ditugaskan di Yaman oleh kerajaan Persia, dan mereka kawin dengan nikah dengan orang-orang Yaman, kemudian jadi, dan mereka jadi kepala-kepala, mereka banyak yang masuk Islam, dan Nabi pun membiarkan mereka tetap dengan kekuasaannya setelah mereka masuk Islam. Idhofatan ditambah kepada ihtikakil muslimin, pengaruh kaum muslimin di perbatasan Persia melalui bendera-bendera perang untuk menumpas kemurtatan alatikana tuqatilu, yang mereka ini berperang di sebelah utara anak jazirah, anak semenanjung Arabia. Ini komunikasi pertama di masa Nabi. Kemudian qad wajah Abu Bakar, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirimkan untuk menaklukkan Irak dua tentara. Yang pertama dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, wayati al-Iraqa, dia mendatangi Irak dari sisi selatan. Dan pasukan yang kedua dipimpin oleh Iyad bin Ghunam radhiyallahu anhu, yang datang menyerang Irak dari sisi utara. Tujuannya supaya keduanya bertemu di tengah-tengah wilayah Irak. Dan ini terjadi di matla' di awal tahun 12 Hijriah. Akan tetapi pasukannya Iyad bin Ghunam dihalangi oleh Aqyadar ibn Abdul Malik di daerah Daumatal Jundal, fa'atla sayrahu, maka Aqyadar ini berhasil menghentikan laju pergerakan Iyad bin Ghunam. Sedangkan pasukannya Khalid bin Walid sampai ke sebelah selatan Irak. Maka awal waqa'i' pertempuran pertama yang terjadi antara Khalid dengan Persia di satu daerah namanya Hufair, yang ini berada di kurba dekat Khalid Arabi, Teluk Arab. Khalid maknanya teluk. Maka ada istilah Dualul Khalid, ini artinya negeri-negeri teluk. Ya, peperangan ini disebut, pertempuran ini disebut Dhatus Salasil. Dan pimpinan pasukan Persia dalam peperangannya adalah Hurmus, yang dia adalah Hakimul Abullah, penguasa daerah Abullah. Abullah adalah di catatan kaki satu negeri di dekat ujung Satah Al-Arab, pesisir Arab. Ala janibil gharbi minhu, di sebelah sisi baratnya. Haitsu intasara alai al-Khalid, kesimpulannya Khalid menang perang menghadapi Hurmus. Ya, kemudian ittajah, kemudian Khalid menuju daerah namanya Athani Falujah. Ada ya di Irak ya, sering dengar di berita Falujah. Haitsu iltaqa, Khalid di sini bertemu dengan pasukan Persia yang dipimpin oleh Buhmun Hadawaih. Dan setelah menang lagi, pada intisari dan setelah menangnya Khalid melawan Buhmun, tawajjaha ilal Lais, maka beliau bergerak menuju daerah Lais, kemudian Hairah. Yang Hairah ini Tu'adu adalah terhitung ibu kota Mulukil Arab, raja-raja Arab yang diangkat oleh orang Persia. Namun untuk Hairah, Khalid bisa menaklukkannya sulhan dalam bentuk damai. Kemudian sebelum melanjutkan perjalanan, Khalid mengangkat penguasa untuk daerah Hairah, beliau angkat seorang bernama Qaqa' bin Amr. Ini ada satu daerah namanya Hairah. Ini Hairah itu adalah ibu kota untuk negara Bunika Persia di Irak. Jadi Persia, Irak itu tunduk di bawah Persia. Nah, maka Persia kemudian membuat kerajaan Bunika untuk Irak. Persia membuat kerajaan Bunika. Maka ada raja. Ya, mereka bertahta di ibu kotanya namanya Hairah. Ini adalah raja-raja ini sekedar Bunika saja. Dia kelihatannya raja namun tunduk pada raja yang lebih raja lagi, yaitu raja Persia. Dan inilah dan kerajaan ini statusnya adalah ya bisa dikatakan kita katakan satelit atau radarnya Persia untuk Jazirah Arab. Mereka Persia enggak minat untuk menaklukkan Jazirah Arab. Kering, kontang, apa yang mau dicari? Persia, Romawi dan Persia ketika itu enggak punya minat dengan Jazirah Arab. Mereka paling banter Persia cuma mentok di Irak yang itu perbatasan dengan Jazirah Arab. Enggak masuk ke Jazirah Arab, enggak masuk. Cuma berhenti di situ. Karena Jazirah Arab enggak ada yang bisa diharapkan. Mereka ini orang-orang nomaden, kemudian daerah gurun. Enggak ada apa yang mau jajakan ya. Ada harta atau kekayaan alam yang bisa diambil atau apa, enggak ada yang diharapkan. Maka negara-negara besar ketika itu Romawi dan Persia tidak punya minat dengan Jazirah Arab. Mereka ini orang-orang yang terbelakang, kan? Penduduknya orang-orang Badui secara didominasi oleh orang-orang Badui. Maka mereka tidak punya minat. Mereka Persia cuma paling minatnya cuma sampai di Irak saja. Namun Irak kemudian mereka ada bangun kerajaan tujuannya untuk memantau kondisi di Jazirah Arab. Di antara manfaatnya. Kemudian Khalid kemudian bergerak ke daerah Anbar. Kemudian dia mengepung daerah tersebut. Kemudian bisa menaklukkannya. Kemudian Khalid kemudian Qasada menuju satu daerah namanya Ainu Tamar. Kemudian beliau mengepungnya. Hatta nazala ahluha ala hukmihi. Sampai akhirnya penduduknya menyerah kalah. Nazala ala hukmihi. Menyerah pada putusannya Khalid, mau diapakan ya, ya monggo kersolah. Sampai mereka pasrah dengan, karena tidak lagi bisa bertahan dalam pengepungan, mereka pasrah, kata orang Jawa pasrah bongkoan, mau diapain. Dan di antara ghanimah kaum muslimin dalam peperangan ini adalah 40 budak laki-laki Nasrani. Kanu ya ta'ala minal Injil. Mereka dulu 40 orang ini mereka adalah orang-orang yang belajar Injil. Akhirnya 40 orang ini masuk Islam. Di antaranya adalah Sirin, ayah dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang masyhur. Ini kan juga ada Nusayr, ayah dari Musa bin Nusayr, orang yang menaklukkan Andalus, Spanyol, dan dia adalah Nusair ini adalah kakek dari Abu Atahiyah, dan Abu Atahiyah adalah seorang penyair terkenal di masa Bani Umayyah. Setelah itu Khalid pun bergerak menuju Daumatul Jundal untuk membantu Iyad karena dia tertahan di sana. Iyad bin Ghunam tertahan di Daumatul Jundal. Dib untuk menghadapi ya Uqyadar wa Mamau dan orang-orang yang bersamanya. Akhirnya tamal fatah. Daerah Damatul Jumdal itu berhasil ditaklukkan unwatan dengan jalan kekerasan. Dan terbunuhlah sang pimpinan. Kemudian Khalid kembali ke Irak menuju daerah Farab, dan dia adalah Tukhum al-Iraq ma'asyam. Dia adalah perbatasan Irak dengan Syam. Alat istama'a fiha, terkumpul di daerah ini satu pasukan gabungan antara pasukan Persia dan Romawi. Kemudian pasukan Persia dan Romawi ini indoma ilahin bergabung dengan mereka orang-orang Nasrani Arab. Maka kok dengar berita kumpul pasukan Persia Romawi di satu tempat, orang-orang Nasrani Arab pun kumpul di sana. Datang ya sama Khalid. Fakatalahum, lalu terjadilah peperangan, wantasar alaihim, dan menanglah Khalid. Maksudnya ini pasukan gabungan, pasukan sekutu ini. Ada Arab, ada Persia, ada Romawi. Khalid yang menang. Kemudian penaklukan Syam di masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada'at mulailah ala hubungan antara kaum muslim dengan Romawi dengan surat yang dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh sahabat Nabi bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dan Dihyah Al-Kalbi ini adalah sahabat yang wajahnya paling sering dipakai oleh Jibril. Ketika Jibril datang kepada Nabi dalam rupa manusia, sering pinjam wajahnya Dihyah Al-Kalbi. Ini keistimewaan Dihyah Al-Kalbi. Wajahnya dipilih oleh Jibril untuk jadi samaran. Dikirimkan kepada Hirqal, yang merupakan apa ini? Kalau dalam bahasa Latinnya, emiratum apa? Apa? Kalau bahasa Arab ini Amiratur Arum. Imperium. Bukan penguasa artinya. Amiratur Arum. Raja, artinya Raja Romawi. Ya da'uhu, isinya, isi surat tersebut, Nabi mendakwai Hirqal fi dalam surat itu untuk masuk Islam. Dan ini suratnya dikirimkan setelah kepulangan Nabi dari Hudaybiyah di akhir tahun 7 Hijriah. Wakil dan ada mengatakan tahun 7 Hijriah. Kemudian kontak yang lain adalah peperangan Mu'tah yang terjadi tahun ke-8 Hijriah. Dan perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Kemudian pengutusan Usamah di tahun, pasukan Usamah, Juz Usamah di tahun 11 Hijriah. Dan munawasyat, pertempuran antara Khalid Khalid bin Sa'ad ibn al-As dengan Romawi pada saat dia menumpas gerakan pemurtatan yang ada di sebelah, terjadi di sebelah utara Sibul Jazirah Arabiyah. Maka sudah terjadi sejumlah kontak, bahkan kontak senjata antara kaum muslimin dengan Romawi. Yang Romawi, yang Syam ketika itu adalah bagian dari Romawi. Maka ada kemudian pertemuan Yarmuk di awal tahun 13 Hijriah. Abu Bakar Jahaza menyiapkan 5 pasukan ya, untuk menaklukkan Syam dengan rincian sebagai berikut. Pasukan pertama dipimpin oleh Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu, dengan tujuan kota Hims. Wahamahu dan sekelilingnya. Fishimali Syam yang letaknya di sebelah utara negeri Syam. Kemudian dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan dengan tujuan Damaskus. Kemudian pasukan dipimpin oleh Syarahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu dengan tujuan Yordan. Dan pasukan dipimpin oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dengan tujuan Palestina. Dan yang kelima adalah pasukan dipimpin oleh Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu anhu untuk membantu semua pasukan di atas wa da'am, dan mendukung dan menyokong pasukan, 4 pasukan sebelumnya. Dan pasukan-pasukan ini berjalan tibaan berturut-turut. Awal dikirimkan, kemudian tak lama setelah itu pasukan yang kedua. Setelah berangkat, kemudian disusul pasukan yang ketiga. Hatta yablugha ta'daduha yang jumlahnya itu mencapai takriban kurang lebih 30 ribu mujahid. Dan tatkala orang-orang Romawi mengetahui kedatangan mereka pasukan kaum muslimin, maka mereka menyiapkan untuk berjumpa dengan kaum muslimin. Jaisan. Mereka siapkan pasukan wamuhu yang isinya lebih dari 150 ribu tentara. Kaum muslimin cuma menyiapkan 30 ribu saja. Disambut dengan 150 ribu. Wajtama al-fariqan, maka berkumpullah dua kelompok ini, dua pasukan ini di dekat sungai yang disebut Yarmuk. Dan tatkala kaum muslimin melihat banyaknya musuh mereka dan persenjataannya, maka kaum muslimin mengirimkan utusan membawa berita kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar meminta Khalid bin Walid yang ada di Irak untuk bergerak ilaihim, ke Syam. Bergerak menuju Syam dengan membawa separuh pasukan. Dan meninggalkan Wetuk alal Iraq dan meninggalkan untuk tetap berada di Irak. Separuh pasukan tetap di Irak dipimpin oleh Al-Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani. Maka bergeraklah Khalid dari Irak menuju Syam dengan cepat. Bisu'atin fa'iqah. Dengan cepat sekali. Wabi mujaradi wusulihi. Dan begitu Khalid itu tiba di Syam, dia usul pada kaum muslimin untuk menyatukan kepemimpinan. Kalau ini tadi kan lima pasukan sendiri-sendiri. Masing-masing punya panglima perang sendiri-sendiri. Maka Khalid usul, lima ini plus enam dengan pasukan dia disatukan menjadi dengan satu pemimpin. Watansik dan sehingga ada kesatuan, qiyadah kepemimpinan, dan ada kesatuan pengaturan di antara sama mereka. Akhirnya bersepakatlah pasukan Islam di bawah kepemimpinan Khalid. Dan Romawi kota Hasanu mereka membentengi diri minjane dari satu sisi dengan sungai Yarmuk. Dan dengan kondak dengan parit yang disebut parit Wakusa di sisi yang lain. Maka orang-orang Romawi mereka melindungi diri terletak di antara dua sisi. Di satu sisi ada sungai Yarmuk, di sisi yang lain ada parit. Maka mulailah Khalid radhiyallahu anhu meminit pertempuran dengan membagi pasukan menjadi sejumlah karadis. Karadis maknanya firaq, sejumlah kelompok. Puluh firqatan, setiap kelompok terdiri dari 900 tentara. Haitsu balagha adadu hadzihi firaq, sehingga kelompok-kelompok ini jumlahnya sampai 38 kelompok, takriban kurang lebih. Kemudian Khalid membagi kelompok-kelompok tadi menjadi ila qalbin, ada pasukan tengah, ada maimana, ada pasukan sayap kanan, ada maisara, ada pasukan sayap kiri, muqaddima, ada pasukan pendahulu, wasaqah, dan ada pasukan lawannya muqaddima, berarti pasukan yang akhir, yang belakang, garis belakang. Ada qalb, ada yang tengah, ada garis depan, garis belakang, ada kanan, ada kiri. Nah, kan alal qalb, pasukan tengah dipimpin oleh Abu Ubaidah dan Amr bin Al-As. Maimanah, sayap kanan dipimpin oleh Sarahbi. Maisarah, sayap kiri dipimpin oleh Yazid radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian summa amar ba'da dhalika, kemudian setelah itu Khalid memerintahkan Al-Qaqa bin Amr dan Ikrimah ibn Abi Jahal ayan sabal qital untuk keduanya terlibat dalam peperangan, namun pasukan yang dipimpin oleh tentunya pasukan yang dipimpin oleh Qa'qa' bin Amr dan Ikrimah bin Abu Jahal untuk menyerang duluan, namun tujuannya adalah hendaknya keduanya menarik Romawi agar keluar dari benteng, memancing agar keluar dari benteng ila sahatil ma'rokah, dan berperang di tanah lapang di luar benteng. Nah, setelah berhasil nanti pasukan Romawi itu keluar dari benteng, hammal alaihim, maka akan diserang. Setelah itu, setelah keluar, akan diserang oleh Khalid dengan penuh kekuatan. Khalid akan menyerang muntasifi sufufihim, tengah saf, tengah barisan Romawi. Dan tidak akan memberikan dan membiarkan sayap kanan dan sayap kiri pasukan Romawi. Tidak akan diserang. Pokoknya fokus menyerang tengah. Tidak mempedulikan dan tidak memberikan serangan di sayap kanan dan sayap kiri musuh. Tujuannya apa? Litakhfifi muqawamatihim lil muslimin. Untuk meringankan perlawanan mereka kepada kaum muslimin. Liyatruk al-majal liman arada ayahrab. Dan memberikan kesempatan untuk siapa yang mau kabur. Maka kemudian, ya biar yang kabur, kaburlah. Ya, di Mekah fokus pada tengahnya barisan. Dan ini kemudian memberikan, dengan ini maka Khalid memberikan keringanan beban kepada kaum muslimin. Wa kana kadzalika atharu al-kabir, dan adalah hal tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar untuk berakhirnya pertempuran ini dengan menangnya kaum muslimin dan bubarnya jumu'i Rum, tentara Romawi demikian banyaknya. Maka model gaya strategi perangnya Khalid inilah ya bisa membubarkan jumlah yang demikian banyak. Ya, 100 berapa tadi? 50.000. Maka bubar sekalian pada kocar kacir, lari tunggang langgang dengan strategi perang yang dipakai oleh Khalid bin Walid. Dan sebab kemenangan kaum muslimin dalam peperangan ini, meskipun terdapat perbedaan yang sangat besar dalam jumlah, wal-udah dan persenjataan antara kaum muslim dan Romawi dalam peperangan ini, namun kaum muslimin bisa mewujudkan kemenangan dengan pertolongan Allah dan kuasa Allah. Dan hal tersebut dikarenakan beberapa sebab. Pertama adalah karena mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keimanan mereka bahasanya dalam perang mereka akan mendapatkan satu dari dua kebaikan. Kalau tidak merang, kalau tidak menang, mati syahid di jalan Allah. Kemudian adanya kesatuan kepemimpinan dan tanfiq dan pengaturan di antara pasukan. Kemudian strategi askariyah, strategi militer yang dibuat oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dari sisi pembagian pasukan dan cara menyerang, wal istifadah dan memanfaatkan posisi pasukan Romawi di mana mereka terletak di antara Wakusa tadi adalah parit dan sungai. Maka idraka fariqum minhum, maka sebagian dari pasukan Romawi tenggelam di sungai, yang lain jatuh di parit. Saat Khalid menyerang dengan kuat sisi tengahnya, maka sisi kanan dan kiri yang pada berjatuhan, ada yang jatuh ke sungai, ada jatuh ke parit. Karena yang diserang cuma tengahnya. Kemudian di antara sebab menangnya adalah pasukan jalan kakinya, pasukan jalan kaki, apa bahasa militernya? Infanterinya Romawi. Mereka mengikat setiap 7 orang dengan rantai, kakinya diikat. 7 orang itu satu rantai diikat. Jalannya bareng. Maju, ya belakang ikut maju. Kenapa panglimanya kok sampai pakai ngikat 7 orang pakai rantai? Khasyatul firar, khawatir kabur. Maka menjadi sebab pokok iaqatihim, terhalangnya mereka untuk bergerak. Terlebih lagi manakala yuktal, satu terbunuh. Coba 7 orang diikat kakinya dengan rantai, satu mati, gimana yang 6? susah, harus mereka mutus rantai atau gimana. Ya. Atau yusabu wahidun minhum. Manakala ingin menyuktal, manakala terbunuh atau terluka satu dari mereka. Satu, salah satu terluka, parah. Enggak bisa jalan, gimana yang lain? Enggak bisa kemana-mana. Kemudian pencopotan Khalid bin Walid. Pemecatan Khalid bin Walid, bahasa kasarnya. Pencopotan Khalid bin Walid. Kubel intiha ilma orkatil Yarmuk. Sebelum berakhirnya perang Yarmuk, datanglah barid minal Madinah, datanglah surat dari Madinah. Berisi kabar wafatnya Abu Bakar radhiallahu anhu dan diangkatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah. Wa'azala Khalid ibn dan dicopotnya Khalid bin Walid radhiallahu anhu anil qiyadah al-ammah dari kepemimpinan umum di Syam dan diangkatnya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiallahu anhu sebagai gantinya. Nah, wa kullu ma yuqal fi sababi dzalika dan semua hal yang dikatakan tentang sebab kenapa Khalid dicopot oleh Umar. Raji' itu kembali kepada strategi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan pandangan beliau. Maka Umar berpandangan bahasanya Abu Ubaidah itulah yang paling cocok untuk posisi ini. Dan dalam kondisi fi hadhil marhalah di tahapan ini, tahapan di mana Syam telah dikuasai oleh kaum muslimin. Maka tahapannya bukan lagi tahapan perang. Kalau Khalid cocok untuk memimpin perang, ini tahapannya sudah tahapan kedua. Setelah perang selesai, ya, maka manajemen pasca perang itu Umar menilai yang cocok memimpin adalah Abu Ubaidah. Daripada Khalid radhiyallahu anhu, yang jelas wa fi kullin khairun, mati masing-masing dari Abu Ubaidah dan Khalid punya kelebihan dan kebaikan. Walaysa baidan dan tidaklah mustahil kalau Umar melihat bahasanya maslahat dalam mencopot Khalid supaya orang tidak tersesatkan dengan sebab Khalid. Karena Khalid bolak-balik menang perang ketika dipimpin oleh Khalid. Lalu mereka mengira bahasanya kemenangan tidak akan terwujud kecuali dengan adanya Khalid ibn al-Walid. Maka ada sebagian ahli sejarah yang memberikan analisis kenapa Umar kemudian mencopot Khalid supaya kaum muslimin tidak tergantung dengan Khalid. Apa-apa Khalid, apa-apa Khalid, nunggu Khalid. Nah, maka kemudian nanti ada kultus terhadap Khalid. Ada sebagian dari sejarah memberikan analisis semacam itu. Padahal Abu Ubaidah Amir bin Jarrah juga panglima perang, jago perang. Komentar penulis buku ini Wali Habib Ba'i. Analisis sebagian ahli sejarah ini ya tidaklah mustahil. Ya, tidaklah jauh dari kebenaran. Di antara indikator yang menunjukkan hal tersebut bahasanya Umar itu juga mencopot Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu dari status sebagai penguasa Irak. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqash menang menghadapi Persia di peperangan Qadisiyah dan Madain dan yang lainnya. Namun meskipun Umar itu mencopot Sa'ad bin Abi Waqqash setelah menang sejumlah peperangan-peperangan besar. Namun beliau mengusulkan Sa'ad bin Abi Waqqash dimna sebagai anggota bagian dari Ahlu Surah. Yang dari mereka lah terpilih siapa yang menjadi khalifah setelah Umar wafat. Maka saat Umar sakit ya, setelah ditusuk oleh orang, maka Umar mengangkat 6 orang yang jadi ahlu surah. 6 orang yang diminta oleh Umar bermusyawarah dan Umar mengatakan pengganti setelahku adalah satu dari kalian berenam. Dan semua 6 orang tersebut adalah atas usulan, atas pilihan Umar. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqash. Maka ketika Umar mencopot Sa'ad bin Abi Waqqash dari status penguasa Irak, itu bukan karena benci dengan Sa'ad bin Abi Waqqash. Kalau karena benci dengan Sa'ad bin Abi Waqqash, tidak bakalan ya. Kemudian dia usulkan menjadi salah satu orang yang akan berpotensial untuk menjadi khalifah pengganti beliau. Sehingga jadinya bisa kita simpulkan, maka pencopotan Umar itu karena kepentingan jihad. di mana Umar khawatir perselisihan yang terjadi antara Sa'ad dan penduduk Irak itu menyebabkan kelemahan kaum muslimin di wilayah tersebut untuk menghadapi musuh-musuh kaum muslimin yang mutarabisin, yang selalu menunggu-nunggu dan mengintai-intai. Maka ada maslahat dengan mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas di waktu itu, meskipun beliau adalah sukses dalam memimpin perang, memimpin pasukan, dan mendapatkan kemenangan-kemenangan besar menghadapi Persia. Kemudian malhudah catatan seputar al-futuh penaklukan berbagai negeri di masa Abu Bakar As-Siddiq. Yulhad bisa kita lihat dari berbagai macam penaklukan di masa Abu Bakar As-Siddiq dua poin sebagai berikut. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak melibatkan satupun orang yang murtad dalam pasukan yang dia kirim untuk futuhat. Maka mantan-mantan orang murtad yang punya kasus murtad, yang sebagiannya kemudian tobat, sebagainya tobat masuk Islam lagi, ya, itu tidak ada satupun yang dilibatkan dan dikirimkan untuk ikut berperang melakukan di futuhat. Alasannya, pertimbangannya di hadasati ahdim birida, karena mereka baru saja murtad. Dan sebagai bentuk hukuman untuk mereka, hukuman sosial untuk mereka, Abu Bakar mau menampakkan, Bi'idhar mau menampakkan, kalau Abu Bakar tidak butuh mereka-mereka. Tanpa mereka, bisa berangkat perang dan menang perang. Maka ini hukuman sosial. Abu Bakar mau ngomong, enggak ada lu juga enggak apa-apa kan. Murtad dan milih murtad juga enggak apa-apa. Kita enggak butuh. Nah, dengan kalian-kalian. Mau mengatakan demikian. Kemudian kaum muslimin tidak tinggal di daerah yang ditaklukkan. Misalnya Khalid terus saja berjalan. Ada yang tinggal. Sehingga ini punya dampak negatif. Fakanat daimat tathawrat. Maka daerah-daerah taklukan tadi berulang kali melakukan thawrat, pemberontakan. Oleh karena itu sebagian daerah ditaklukan lebih dari sekali. Contohnya daerah Hairah. Kemudian poin terakhir di bab ini, bab yang pertama, bab Abu Bakar As-Siddiq adalah wafatnya As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ham As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq terkena demam pada tanggal 7 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah. Falam ahasa bidunuhi ajalihi, maka tatkala beliau telah merasa dekatnya ajalnya, beliau kumpulkan para sahabat senior dan bermusyawarah dengan mereka fil ahdi untuk menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka mereka pun berkomentar yang baik. Lalu Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan dan mendiktekan kepada Utsman surat berisi pengangkatan Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu wafatlah beliau ya pada tanggal 8 Baqina min Jumadil Akhirah. Pada 8 hari yang tersisa dari Jumadil Akhirah. Berarti tanggal 22 atau sekitar itu. 8 hari yang tersisa dari Jumadil Akhirah. Berarti tanggal, anggap saja 22 atau 21 Jumadil Akhirah, dalam usia 63 tahun. Dimakamkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bertahta dan menjabat sebagai khalifah selama cuma 2 tahun 2 bulan 20 hari. Namun dengan prestasi yang luar biasa, Syam, kemudian Persia, Irak, Irak telah ditaklukkan, kemudian Syam, demikian juga jasa besar dalam mushaf, dan itu semua terselesaikan cukup dalam 2 tahun 2 bulan 22 hari. Pemberontakan satu jazirah Arab dibereskan semua. Padahal pada saat pembuntakan terjadi, Islam tinggal di 3 tempat saja. Mekah, Madinah, Taif. Yang lainnya murtad semua. Maka ini proyek-proyek kemiliteran yang demikian besar. Itu rampung, selesai cukup dalam 2 tahun. Ini prestasi luar biasa. Prestasi luar biasa. Jazirah Arab menaklukkan ulang Jazirah Arab, ya kan? Karena tinggal 3 tempat, ya, maka bisa dikatakan penaklukan ulang Jazirah Arab. Ini kerja besar, kemudian Irak juga proyek besar, Syam juga proyek besar. Semuanya selesai di 2 tahun tersebut. Dan pasal yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nasab, gelar dan kunyahnya. Dia adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qartin bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Nasabnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakeknya yang ke-8 yaitu Ka'ab. Dia diberi gelar Faruq. Dan di kunyahnya Abu Hafsin. Abu Hafsin di sini karena Hafs adalah takhim singkatan dari Hafsah radhiyallahu anha yang merupakan anaknya yang paling tua. Maka ada namanya takhim. Takhim itu adalah hatfu dicatatkan kaki hatfu akhir ismi al-munada, pembuangan huruf yang terakhir dari orang yang dipanggil. Ditalmih untuk memperindah, misalnya untuk Hafs menjadi ya Hafsu, Utsman jadi ya Utsma, Fatimah menjadi ya Fatim, namanya disebut takhim. Maka Abu Hafs itu diambil dari kata-kata Abu Hafsa. Pendapat yang dipilih di sini adalah Abu Hafs di sini adalah diambil dari kata-kata Hafsa. Ada pendapat yang lain dalam masalah ini yang mengatakan Abu Hafs ini adalah gelar juga, karena Abu Hafs itu maknanya adalah singa. Dalam bahasa Arab, Abu Hafs itu makna yang lain adalah singa. Singa itu disebut Abu Hafs. Lahirnya dan ciri fisiknya, beliau lahir radhiyallahu anhu di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah, bertepatan dengan tahun 584 Masehi. Beliau adalah orang yang struktur tubuhnya tawil al-qoma, tinggi, qoma itu tinggi badan, tinggi badannya tawil, tinggi, tinggi dohem jism, badannya besar, maka beliau tinggi besar. Kathiru sya'al badan qalilu sya'al ras, rambut di kepalanya sedikit namun bulu-bulu di badan banyak. Kulitnya putih cenderung merah dan ada yang mengatakan cenderung samrah, cenderung sawo matang. Ketika telah beruban, beliau pun memberikan warna ubannya serupa dengan hana, yaitu beliau atau bihina, beliau cenderung merah. Dan beliau ini aksar aisar, apa maknanya? Ya'mal bil kilta yadaihi, bekerja dengan kedua tangannya, tangan kanan dan kirinya sama, sama kuatnya, sama hebatnya. Mukul dengan tangan kanan sama dengan mukul dengan tangan kiri. Ngangkat dengan tangan kiri sama dengan ngangkat ember dengan tangan kanan, tidak ada bedanya. Tidak, orang yang punya Allah beri kelebihan kanan dan kirinya itu sama fungsinya. Tidak kemudian kanan lebih dominan daripada tangan kiri, tidak. Namun imbang, tangan kanan dan tangan kirinya sama kuatnya. Dan beliau radhiyallahu anhu itu adalah duta Quraisy di masa jahiliyah. Kalau ada keperluan apa untuk dialog dan sebagainya, maka yang dikirim adalah Umar. Dikarenakan kalau dia adalah orang yang fasih berbicara, pemberani dan orang yang berkualitas akalnya. Wa urifa fil Islam, dan ketika dia masuk Islam, dia dikenal sebagai orang yang kuat, orang yang berwibawa. Meskipun demikian, beliau orang yang tawadhu, orang yang zuhud, dan orang yang sangat besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di pipinya ada 2 garis air mata, ada membekas 2 garis di pipinya karena setiap malam beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun siang hari jangan tanya. Malam hari beliau menangis, meredah, takut, demikian takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, namun ya, siang hari beliau betul-betul singa ya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore ini. Allah ma'alim namai fa'ana wa fa'ana bima alam tana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu salam wa rita'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.